sekian lama dalam cinta-cinta, namun tiada jua rasa saling itu seia sekata. Selayaknya kau coba menyibakkan tirai kasih kita, begitu jauh kurengku hatimu di seberang jalanku. Lelah, lelah hati ini menggapai hatimu jua menyatu. Lelah, lelah hati ini, bagaimana kelak ku akan melangkah di sisimu. Menyibakkan tirai kasih kita, begitu jauh kurengku hatimu di seberang jalanku. Lelah, lelah hati ini menggapai hati jua menyatu. Lelah, lelah hati ini, bagaimana kelak ku akan melangkah di sisimu. Lelah, lelah hati ini menggapai hatimu tak jua menyatu. Lelah, lelah hati ini, bagaimana kelak ku akan